Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Nandalia, Remix Production. Yang datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Nandalia, Phoenix Production.